dulu baru umroh baru haji. Setelah haji selesai langsung biasanya pulang. Nah kalau yang gelombang kemarin kita gelombang pertama akhir, jadi nggak langsung pulang, masih ada waktu di Mekahnya. Kalau gelombang kedua biasanya kita udah beberapa tahun di akhir, jadi di Mekah itu udah sepi, udah nggak ada orang udah pada pulang. Jadi ketika di Masjidil Haramnya itu udah terasa kayak punya sendiri. Udah yang lain orang Indonesia udah pada pulang. Yang lama itu cuma orang Indonesia aja. Kalau yang lain-lain habis haji udah pulang. Kalau negara-negara lain seperti itu. Nah ini alur sekilasnya, nanti kalau secara umumnya kita berangkat dari rumah. Nanti di rumah udah sholat safar dulu. Kita belum tahu nanti kalau di hari kerja kemungkinan tempat ini nggak bisa. Tapi kalau berangkatnya Sabtu atau Ahad, kemungkinan kita akan berangkat dari Masjid Darut Tauhid. Kalau kita lihat jamnya juga, kadang kita harus kumpul di asrama jam 7 pagi, berarti ya subuh udah berangkat dari sini. Nanti kita belum tahu kloternya kloter berapa, berangkatnya jam berapa, kita belum tahu. Kalau memang memungkinkan kumpulnya di Masjid Darut Tauhid itu lebih enak. Tapi kalau tidak, kita bisa cari tempat yang lain. Kayak sebelumnya pernah kita di Ragunan, di Detan, di Marinir, Cilandak, pernah di beberapa tempat gitu. Sebelumnya pergi Atin, karena di Atin, di Masjid Atin. Ya, bagi yang dekat pengennya di Atin ya. Ya, kita lihat nanti. Ya, nanti kumpul di masjid, selanjutnya langsung ke asrama Ibu Gede. Untuk keluarga, nanti nganternya hanya sampai di masjid saja, nggak bisa ngantar ke Pondok Gede. Kita pun dari KBH sebagai panitia nggak bisa masuk. Kalaupun kita masuk, kita juga nyelundup bareng sama Bapak Ibu gitu. Harus ada suratnya juga, seperti itu. Jadi steril di area asrama haji Pondok Gede. Selanjutnya, ini maaf, bukan di Bandara Soekarno-Hatta sekarang, jadi di Halim. Langsung di Halim, nggak di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau sebelumnya pemeriksaan barang, X-ray itu semuanya di bandara. Tapi sekarang sudah 2 tahun ini pemeriksaannya di asrama haji. Jadi sebelum berangkat itu sudah diperiksa semua. Jadi kalaupun ada yang bermasalah bisa langsung diselesaikan di asrama. Kalau sebelumnya itu bikin delay jadinya. Kalau ada yang masalah baru ketahuan pas sudah di bandara. Sekarang alhamdulillah sudah prosesnya lebih cepat. Nah dari bandara, seperti yang disampaikan kemarin, kita mikot. Mikot itu bisa di Qarnul Manazil, bisa juga nanti di Jeddah. Nanti kemarin diskusi dengan Ustaz Sobat, insya Allah beliau prefernya ke Jeddah gitu. Jadi bisa juga di Qarnul Manazil. Tapi jelas gak boleh kemarin di atas pesawat, gak boleh ya? Iya. Gak boleh ngambil mikot di atas pesawat. Jatuh. Iya, bolehnya di dalam pesawat. Iya, kalau di atas nggak jatuh, nggak bisa. Jadi kalau di Garuda itu biasanya di Jeddah. Tapi kalau pakai pesawat Saudi itu biasanya di pilotnya sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah harus ambil mikot, disampaikan. Jadi kurang lebih 5 menit sebelumnya sudah disampaikan. Itu waktunya kan cepat pada saat harus presisi misalnya di Qarnul Manazil seperti itu. Nah kalau untuk di Jeddah, ya memang suasananya juga crowded di Jeddahnya. Kita nunggu bisa kurang lebih berapa jam aja di Jeddah? Bisa kurang lebih 4 jam 5 jam di sana. Jadi bisa pakai ihram di sana, masih memungkinkan. Jadi nanti ikut instruksi dari Ustaz Sofar. Iya, di Jeddah. Terus ketika sampai itu langsung umroh. Jadi ketika dari Jeddah ke menuju ke Mekah itu perjalanan kurang lebih 7 jam. Itu sudah berlaku larangan ihram. Jadi ketika sudah pakai ihram itu sudah berlaku larangan ihram. Sudah tahu larangan ihram apa saja? Sudah? Belum? Ah, biar gampang. Larangan ihram itu ada berapa? Pertama, ya. Nggak boleh berkata kotor, boleh kata kasar, nggak boleh berantem. Ropas jidal, ingetin, nggak boleh. Kalau ada yang lagi berantem, yang kedua nggak boleh wangi-wangian. Ya, yang ketiga nggak boleh berburu, memburu binatang, nggak boleh. Ya, nyamuk masih boleh. Binatang yang membahayakan boleh, ular. Tapi nanti akan dibahas lebih detailnya lagi. Tapi binatang yang membahayakan kayak ular itu masih diperkenankan. Selanjutnya nggak boleh memotong rambut, kuku atau tanaman. Tadi apa? Nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berantem, nggak boleh apa lagi gosip. Bukan ibu aja sih ini gosip ya. Nggak boleh. Terus nggak boleh? Wangi-wangian. Terus nggak boleh? Berburu. Terus nggak boleh mak? Potong. Nggak boleh potong rambut, kuku. Terus? Apa lagi? Nggak boleh potong tanaman. Terus apa lagi? Menikah. Nggak boleh pak? Ya, tidak boleh menikah atau menikahkan. Enggak boleh. Jadi apa? Enggak boleh gosip, enggak boleh marah, enggak boleh berantem. Enggak boleh wangi-wangian. Terus? Enggak boleh potong tanaman. Enggak boleh potong cukur rambut. Kuku. Terus? Enggak boleh menikah atau menikahkan. Hafal kan? Udah gampang itu aja. Itu untuk secara umumnya. Kalau untuk secara laki dan perempuannya, ibu-ibu nggak boleh menutup muka dan telapak tangan. Itu untuk ibu-ibunya, untuk perempuan. Kalau untuk bapak-bapak, ini sama ini. Ya, ini pakai mihrom, pakaian. Ini kepala. Boleh, tidak boleh menutup kepala, nggak boleh pakai peci. Pakai payung boleh. Ini diperiksa. Oh, udah pakai ihram belum? Oh, masih pakai celana enggak? Gitu. Terus ini nggak boleh menutupi mata, kaki. Jadi harus pakai sendal yang terbuka. Seperti yang tadi, bisa sendal gulung atau sendal yang pokoknya nggak menutupi mata, kaki. Hafal kan? Gampang. Udah itu aja. Iya? Pakai masker boleh nggak? Ada nanti materi khusus bikin wanita dengan Ustazah Erika. Kalau itu darurat, itu diperkenankan. Kalau memang itu bahaya, membahayakan. Tapi kalau usaha Erika menyarankan, nggak usah pakai masker. Kalau alasannya untuk kesehatan, masih diperkenankan. Tapi kalau tidak, itu baiknya enggak. Karena, iya. Pakai deodoran yang tidak wangi, boleh nggak? Yang nggak boleh adalah pakai wangi-wangian. Tapi kalau deodoran nggak wangi, saya nggak tahu juga ya. Iya. Yang tidak boleh adalah wangi-wangian. Jadi kalaupun jadi kalau mau pakai deodoran atau pakai wangi-wangian boleh, tapi sebelum pakai pakaian ihram. Itu di badan, tidak di pakaian. Jadi di badan boleh pakai deodoran, tapi sebelum niat ihram. Nanti kan mencium. Jadi ketika ibu nih lagi di sini lagi umroh, kan nggak boleh mencium wangi-wangian. Kita harus menghindari wangi-wangian. Biasanya ketika nih dari Jeddah sampai ke hotel, itu kan naik bis capek nih 7 jam. Terus sampai di hotel langsung ke kamar mandi. Wah, ada sabun cuci muka. Oh iya, lupa udah dapat kambing. Iya. Jadi di hotel itu banyak kambing. Ketika di posisi kita baru sampai itu. Jadi harus saling mengingatkan. Nggak melihat aura pun sesama wanita nggak boleh juga, sama bapak-bapak juga. Jangan mentang-mentang di kamar udah langsung buka aja. Enggak, sama. Seperti itu. Jadi ini berlaku dari Jeddah sampai di Mekah itu masih berlaku, sudah berlaku larangan ihram. Nah, selanjutnya umroh. Prosesi umrohnya nanti akan disampaikan lagi lebih detailnya. Nah, ketika umroh itu kalau haji ifrad atau qiran itu nanti akan disampaikan lagi. Itu enggak pakai lepas ihram sampai haji. Kalau kita makanya setelah umroh udah tahallul. Kalau udah tahallul berarti halal, udah boleh. Larangan ihramnya sudah selesai, boleh pakai wangi-wangian, boleh lagi, tapi tetap masih ada larangan unta. Tahu larangan unta? Tadi kan larangannya kambing. Kalau larangan unta itu kalau yang berhubungan suami istri itu damnya unta. Subhanallah. Iya, itu larangan untanya masih berlaku. Libur 40 hari dulu. Nah. Iya, nanti ya, saja makan ada ini ya, kamar barokah. Itu kamar favorit, ada satu kamar yang diperebutkan. Tapi ini kita nginep di hotel aja nanti. Setelah hajian kelar, kamar barokah ada. Banyak lagi pak. Lanjut. Iya. Nah, tadi posisinya sebenarnya haji ini umroh selesai, makanya kita namanya tamattu, senang-senang, hajinya senang-senang. Jadi selesai umroh selesai, kita udah santai, nggak perlu pakai pakaian ihram lagi, sudah larangan ihramnya sudah selesai, boleh tahallul di sini sudah tahallul. Nah, selanjutnya menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Setelah tanggal 8 Zulhijjah, kalau yang ikut program Tanazul, seperti yang disampaikan sebelumnya, Tanazul adalah keluar dari program pemerintah. Kalau program pemerintah itu dari Mekah langsung ke Arafah. Tapi kita tidak mengikuti program pemerintah, namanya makanya Tanazul atau disebut juga Tarwiyah. Program Tarwiyah. Nanti yang ikut Tanazul harus membuat pernyataan secara personal masing-masing. Jadi buat tanda tangan di atas materai bahwa dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita tidak bertanggung jawab, pemerintah juga tidak bertanggung jawab. Jadi kalaupun ada apa-apa, tanggung jawab resiko masing-masing. Seperti itu. Ini kurang lebih kalau dari Mekah langsung ke Arafah itu 24 kilo. Nah, kalau yang program pemerintah itu pakai bus, disiapkan busnya. Itu kemungkinan bisa, itu dikurang nanti diundi, bisa ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore gitu, ada juga yang pada maghrib, jadi nanti diantri. Biasanya 3 hari sebelum haji itu sudah tidak ada kendaraan umum lagi, jadi kita gak bisa ke Masjidil Haram itu jalan, udah gak ada bis. Jadi makanya kalaupun kita tanazul di Mekah, dari Mekah ke tergantung faktor kita juga, kalau kemarin kita kurang lebih 2 atau 3 kilo ya. Dari kita di Bahumah kurang lebih 3 kilo dari hotel ke Masjidil Haram itu. Jadi setiap hari kalaupun sholat 5 waktu kalau jalan kaki ya itu 3 kilo. Tapi kita gak jalan kaki, untuk sehari-hari pemerintah Anda sudah menyiapkan bus 24 jam. Jadi kalaupun ada yang hotelnya dekat, ya dia jalan kaki. Berarti kalau misalnya jalannya 1 kilo berarti jalan kaki. Kita 3 kilo tapi disediakan bus. Nah, selanjutnya tadi kalau yang tanazul itu ke Mina dulu tanggal 8 Zulhijjah, itu berangkat subuh. Salah sholat subuh langsung ke Mina. Nah, kalau yang tadi ini langsung ke Arafah malamnya. Jadi mabitnya yang satu di Arafah, yang ini di Mina. Nah, perbekalan apa saja yang dibawa di Mina? Itu bawa pakaian untuk mabit 3 hari nanti di sini. Jadi kalau yang naik bus ini kan bawa koper, nanti akan dapat. Tadi Pak Karom bawa kopernya kecil yang ada itunya ada ya. Iya. Itu nanti ada rodanya, yang sekarang dapat ada rodanya. Hah? Kopernya kecil enggak? Oh, enggak. Iya, itu jangan, kalau yang tanazul jangan bawa koper yang ada rodanya, itu repot. Tapi kalau yang pakai bus itu bisa bawa koper yang nanti dapat dari pemerintah yang ada rodanya. Itu buat bawa pakaian selama 3 hari di sini. Nah, untuk yang tanazul bisa nitip dengan karom. Nanti akan dibagi dua, ada yang tanazul, ada yang langsung ke Arafah. Jadi kalau yang tanazul bisa pakaiannya nitip ke teman-temannya ya, kopernya bisa dibawain tasnya. Dibawain kan ini pakai bus. Gitu supaya enggak terlalu berat. Nanti ketemuan lagi di sini. Bareng ketemuan. Gitu. Jadi kalau punya ransel, bawa ransel enggak usah yang gede-gede banget gitu. Bawa tas ransel biasa aja, yang penting bisa nyimpan pakaian selama 3 hari. Kalau ini untuk baru-baru pakai pakaian celana disposal aja. Itu di warung ada disposal yang celana dalam yang bisa nggak perlu dicuci, yang kayak untuk di rumah sakit. Celana kertas, bukan kertas sih ya. Bukan, bukan kertas. Bukan. Itu celana disposal namanya. Itu pakai itu aja. Cuma di warung kayak di bawah nggak ya ada celana. Iya karena sekali pakai, jadi nggak harus dicuci, jadi nggak ribet. Jadi nah ini tadi udah sampai pupuk di Eropa. Nah, ini berasalnya waktu dia ke Azul dengan yang komunitas sama? Beda. Kalau ini sama tanggal 8-nya, cuma jamnya waktunya yang berbeda. Kalau ini pada subuh, kalau ini bisa kemungkinan siang sore tergantung hasil purnahnya. Jadi kalau terberapa dapat berapa, rombongan berapa dapat jam berapa, nanti akan dijadwalkan oleh maktab. Sebelum 2013 itu semua dari Mekah ke Mina. Nih, dari maktab ke Masjidil Haramnya aja bisa jalan 3 kilo. Dari Masjidil Haram ke Mina 7 kilo, itu udah 10 kilo. Ini hitungan 7 kilo itu dari Masjidil Haram ya. Belum dari hotelnya. Hotelnya ke Masjidil Haram aja bisa 3 kilo. Kalau sebelumnya full jalan kaki, dari sini ke sini jalan kaki, dari sini ke sini jalan kaki, dari sini jalan ke sini jalan kaki. Tapi sudah 3 tahun ini dari pihak maktab kita bisa negosiasi. Alhamdulillah sudah 3 tahun ya kita dapat bus dari pihak maktabnya. Walaupun pada awalnya pihak maktab tidak mengizinkan untuk tanazul. Jadi pihak maktab tidak memperkenankan jamaah semuanya harus ke Arafah, tidak boleh. Setelah negosiasi-negosiasi, akhirnya pihak maktab membolehkan, tapi mereka minta ada bayaran 200 real tahun sebelumnya. 200 real per orang, nanti pihak maktab akan menyediakan makan di Mina selama semalaman. Jadi kalau lebih 3 kali makan. Jadi siang, malam, sama pagi, itu dapat makan di sini. Itu bayar 200 real sama untuk bayar busnya. Gitu. Itu bayar spontan di sana nanti. Tapi itu bisa bayar bisa tidak. Tahun kemarin alhamdulillah enggak bayar. Waktu kita juga 2014 pertama diminta 200 real, tapi pada saat realisasinya akhirnya kita enggak bayar. Bis disiapkan. Nah, untuk makan akhirnya kita makan jajan-jajan aja. Di sana alhamdulillah ada yang jualan juga. Gitu. Ya ada pop mie, ada makan-makanan nasi kebuli gitu, ada. Kita gak sempat bayar ya 2014 ya, gak jadi ya. Iya. Iya, dari Mekah ke Mina, alhamdulillah disediakan bus. Oh, kalau yang dari Mekah ke Mina kita sewa. Waktu itu kita sewa bus. Dari Mekah ke Mina, sewa bus. Nah, dari Mina ke Arafah, itu kita disiapkan sama maktab. Iya, kalau yang ini kita sewa busnya, tapi makannya kita makan sendiri-sendiri. Itu 2014, tahun kemarin pakai bus juga, itu bayar ke maktab ya, bayar ke maktab. Jadi makanya tergantung kondisi pihak maktabnya. Ini yang punya maktab itu muasasah beda-beda, itu orang Arab. Tergantung nanti kebijakan dianya, boleh atau enggak. Biasanya pertama-tama tegas, nggak boleh semuanya harus naik bis, semuanya harus ke Arafah gitu. Tapi akhirnya mereka memperkenankan, tapi mereka minta ada bayar seperti itu. Nah, ini yang kita sebelumnya ini agak ketar-ketir juga ya, ketika di Mina ini bis datang nggak? Iya, karena kan nggak ada bis di sini, bis semuanya ngantar ke Arafah gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah komitmen dari awal, dari Mina ke Arafah jalan. Jadi sholat subuh itu udah ke perbatasan Mina. Begitu subuh langsung jalan. kurang lebih 17 kilo menuju Arafah. Nah, kalau kemarin kita udah niat pakai bis, kita minta siapkan bus. Cuma kan bus semuanya nganter nih. Ini datang enggak, karena kan kita ibaratnya di, bukan ngikuti program pemerintah. Kita negosiasi dengan pihak maktabnya. Ya alhamdulillah sih 3 tahun ini datang. Cuman agak nih gitu. Itu kita sendiri kalau orang Arab gitu. Ini kondisinya seperti itu ya. Nah, kita biasanya kita kalau datang udah disambut dengan teman-teman yang di bis. Nah, kita mereka udah nyambut, udah nyiapin kopi, teh di sana udah tersedia. Makanan kita lagi capek-capeknya udah disiapin. Nah, selanjutnya dari Arafah menjelang maghrib kita menuju Muzdalifah. Jadi biasanya sama AA nanti gabungan dengan orang Bandung dengan Haji Plus juga. Haji Plus tahun kemarin sih yang ikut cuma 2 orang yang tertentu. Ya biasanya dari yang reguler itu banyak gitu. Itu sebelum maghrib kita sudah di perbatasan nunggu. Begitu azan maghrib doa langsung jalan. AA biasanya jalan cepat. Biasanya kalau yang jalannya lambat itu sama disuruh di depan. Kenapa? Kalau yang jalannya lambat dari mereka pasti akan ketinggalan. Makanya kalau jalannya di depan pasti kedorong gitu. Saya sama aja cepetan aja jalannya. Iya. Sama tadi yang 73 tahun itu beliau juga lebih kuat dari saya. Iya, anak muda sekarang beda dengan. Semuda ya. Oh, iya. Saya udah terdiri sih. Nah, kalau kebandingannya jangkanya 73, saya lebih muda. Gitu. Ya, ini dari Muzdalifah kurang lebih setengah 10 malam baru sampai di Muzdalifah. Nah, menjelang subuh kita berangkat bergerak ke arah perbatasan. Kita harus masih di sampai subuh itu harus di Muzdalifah. Setelah sholat subuh baru jalan menuju ke Mina. Ini kurang lebih 9 kilo. Nah, yang sebelumnya ada kejadian tahun 2015 itu ya, yang dari jemaah akhiran itu sampai banyak yang meninggal, itu ketika perjalanan di sini. Itu rombongan Darut Tauhid selisih 15 menit di depannya. Jadi kita baru lewat, ternyata ada kejadian di belakang. Itu keluarga udah pada teleponin kita, ngeliat di TV ada apa. Kita tanya jemaahnya di sana, pada bingung, emang ada apaan? Gak ada apa-apaan. Yang di sana malah kita tenang-tenang aja, nggak tahu ada kejadian gitu. Tapi berita di sini udah ramai. Di sana nggak tahu kalau ada kejadian, karena mereka baru lewatin itu, gitu. Itu karena nanti fotonya ada ya. Itu jadi balik arah, ada yang bilang sih karena rombongan dari jemaah Iran tuh balik melawan arah. Waduh, itu jalannya aja udah sempit, orang jutaan orang. Jalanan kecil arahnya ke sana, tiba-tiba dia lawan arus ke sini, ya pada jatuh gitu. Kita juga sempat waktu itu sempat kehalang waktu kita tanah zul juga, itu nggak bisa jalan padat. Memang kalau alhamdulillah orang Indonesia lebih tertib dibandingkan orang-orang Afrika ya, mereka lebih udah tenaganya besar, orang yang tinggi-tinggi itu kalau jalan nggak mau lihat orang. Ya, karena kita cuma segininya aja, kecil, lebih kecil. Itu. Nah, ini kita biasanya nafar sani. Nafar awal itu sampai tanggal 12 langsung ke Mekah. Tapi kita sampai tanggal 13 nafar sani. Nah, kalau AA biasanya dari Mina itu langsung Tawaf Ifadol. Tawaf Ifadol. Nah, kalau kuat nggak apa-apa. Biasanya habis dari ini kan tadi tanah zul nih, habis dari Muzdalifah ke Mina lempar di umroh langsung ke Mekah jalan lagi 7 kilo langsung tawaf lagi. Itu padahal habis jalan 9 dari sini jalan terus sini jalan terus jalan lagi pagi-pagi ini sampai pagi kurang lebih jam 8 sampai di Mina. Dari sini habis subuh sampai sini jam 8 terus lempar di umroh dari sini terus langsung tawaf ifadah. Ini langsung tawaf. Itu biasanya AA kesini. Kalau kita jarang yang ikut sama AA. Jadi habis dari sini biasanya kita ke Mina dulu. Setelah pulang dari Mina tanggal 14-nya baru tawaf ifadah. Kalau AA biasanya langsung di tanggal 10-nya. Itu. Nah, setelah itu selesai hajian. Setelah hajian baru ke Madinah. Selesai. Gampang kan? Cuma itu aja prosesnya segini. Udah selesai. Alhamdulillah. Ya. Ya, haji cuma begitu prosesnya. Yang apa persiapannya? Ya, kita luruskan niat. Dari sekarang kita luruskan niat. Haji itu sebelum haji, pada saat pelaksanaan haji, dan pasca haji. Jadi kalau sholat itu kan cuma pada saat sholatnya aja. Tapi ibadah haji biasanya pas, justru kemampuan haji itu dinilai dari setelah hajinya, pasca hajinya. Sekali lagi diluruskan niatnya. Kita perbaiki niat itu bisa setiap hari. Kita tujuannya apa, niatnya apa untuk haji itu, ke tanah suci itu untuk apa. Saya dulu waktu umroh, saya senang gadget ya. Dulu handphone saya Nokia zaman dulu ada GPS-nya, yang lain belum ada GPS-nya. Nah di situ pakai OpiMap dulu namanya. Di situ sampai ada kelihatan ada toiletnya di Masjidil Haram, mau ketahuan petanya di sini nih, hotelnya di sini. Belum ada Google Map kayak sekarang, belum bisa navigasi. Nah, ketika sebelum berangkat umroh, saya ya ngobrol sama teman-teman. Oh iya asik ya. Nanti kalau ada yang nyasar bisa nganterin ke sini, kita tahu posisinya ke sini sini. Udah dari sini udah ngomong kayak gitu. Oh iya, oh canggih ya, bisa kayak gini enak. Nanti kalau kemana-mana bisa pakai ini aja. Ketika sampai di sana, itu GPS nggak berfungsi. Handphonenya, internet bisa, telepon bisa, tapi GPS nggak bisa. Pas baru nyampe ke sana, saya ketemu jemaah. Waktu itu kan ada dua hotel yang berbeda. Yang satu rombongan di hotel A, saya di hotel B. Nah, hotel jemaah hotel A nyasar. Saya buka GPS, kok nggak bisa? Padahal hotelnya di sini. Kebetulan saya baru pertama-tama juga keluar ke hotel yang itu. Saya baru ke hotel yang saya. Jadi itu nggak fungsi. Kita sama-sama. Terus yang tadi jemaah nyasar itu, dia juga agak merasa saya udah pernah umroh kok, saya udah tahu jalan. Jadi sama-sama saya karena GPS, yang dia karena merasa udah sering umroh, nyasar juga. Jadi sama bu, kita sholat lagi. Setelah sholat akhirnya ya udah telepon teman, ya udah dijemput. Itu GPS di Madinah sampai di Mekah itu nggak berfungsi. Pas sampai pulang, pas pulang kan biasa jalan-jalan dulu ke apa namanya, ke Jeddah. Nah pas Jeddah, pas mau pulang tuh ngetes, bisa nih lagi dikit dan posisi itu udah pulang. Jadi selama di sana udah nggak berfungsi sama sekali. Itu karena ada hijab. Dari awal di sini yang kita minta pertolongan sama GPS yang nggak ke awalnya dari sini udah, itu udah salah itu. Nah ya makanya sekali lagi diluruskan niat. Seperti yang tadi juga disampaikan Ustaz Edi, kalaupun doa juga harus spesifik dan yakin gitu. Sebelum pernah ada jemaah juga doa, dia pengen hamil di Mekah. Ya, doanya pengen hamil di Mekah. Itu jemaah 2008. Nah, setelah di sana pas mau pulang ketahuan hamil. Itu kan sana 40 hari ya. Pas di Madinah itu ketahuan hamil. Alhamdulillah dia hamil. Nah, terus pas di Madinah sampai di bandara di Madinah itu delay sampai 6 jam. Kecapean sampai di Bandara Soekarno-Hatta keguguran. Doanya benar terkabul. Dia pengen hamil di tanah suci. Iya benar. Hamil di tanah suci. Udah setelah hamil sudah. Gitu. Jadi kalau doa yang detail. Itu. Nah, ini susunan struktur dari kloter ya. Nanti ada ketua kloter. Petugas depak itu ketua kloter hanya satu. Jadi petugas pembimbing ibadahnya ada satu kloter, ada pembimbing ibadah dari kloter. Jadi satu kloter itu 450 orang. Jadi satu pemimpin ibadah handle 450. Nah, makanya KBIH ya dilihat antara simbiosis mutualisme ya. Jadi Depak itu dengan KBIH saling membantu. Tapi KBIH itu sebenarnya hanya sebagai bimbingan saja. Pelaksana haji adalah pemerintah. Jadi berangkatnya tanggal berapa, kloter berapa, nginapnya di mana, fasilitasnya apa saja, itu semua pemerintah. KBIH hanya menjalankan bimbingan di tanah air sebenarnya. Ketika kita mendampingi ke tanah suci, itu sebenarnya adalah beban moral buat kita untuk mendampingi. Karena kita sudah bimbing dari tanah air, kita juga harus mendampingi ke tanah suci. Tapi itu bukan kewajiban dari KBIH, itu adalah kewajiban dari Depak. Makanya kita nggak dapat jatah porsi. Kita pembimbing sendiri datang sama ngantri dengan Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang Ustaz Sopar berangkat sekarang, sama daftarnya 2010 malah daftarnya. Sama seperti Bapak Ibu. Nggak ada perlakuan khusus untuk pembimbing gitu. Nah, makanya banyak KBIH yang nyerah karena pembimbingnya pada nggak berangkat gitu. Ini jadi satu karom itu ada 45 orang. Setiap 45 ada 11 orang ada karu, jadi ada 4 karu. Nanti karom dan karunya akan dipilih dari Bapak Ibu semua. Ini nanti ada petugas kesehatan. Ya, ini 2 hari sebelum keberangkatan biasanya kita ngumpulin koper di sini. Koper dikumpulkan di sini, dikasih tanda jaringnya, nanti kita siapkan, kita sudah siapkan jaring kopernya, misalnya biru-biru semua. Nah, tinggal identifikasi per regu atau per masing-masing orang. Setiap regu nanti ada regu satu, pitanya warna apa, terus nanti ada identifikasi apa, misalnya bola atau apa, ada boneka atau apa. Itu kreativitas dari karu dan biasanya sih ibu-ibu yang kreatif sih. Ya, itu diberi foto yang besar ukuran A4, tapi tidak harus. Iya benar kan, kopernya kan besar. Itu satu kloter kan ada 450 koper numpuk. Ibu nanti bingung koper saya yang mana, semuanya sama. Itu biar ketahuan ada fotonya. Nanti dicek lagi kekuatannya, terus dikelompokkan di sini. Nanti karung dan karu ikut mengarahkan teman-temannya, kelompoknya untuk pengumpulan koper. Itu biasanya 2 hari sebelum keberangkatan. Itu nanti kita handle di sini. Belum. Oh iya, nanti dikirim. Nah ini tuh fotonya. Nanti ada nama, nanti namanya dibantu di ditulis di sini. Untuk kalaupun bisa nulis di rumah, ditulis di rumah. Ini semua alamatnya nanti Darut Tauhid Jalan Cipaku 1 nomor 18. Semua alamatnya sama. Ini jadi kopernya. Nanti ini ada warna-warnanya itu masing-masing. Nah, pada perangkatan itu karu-karu berkumpul, nanti tempatnya bisa di sini, bisa di mana, nanti ditentukan kemudian. Itu nanti di absen, regunya. Selanjutnya mengikuti pelepasan. Nah, nanti karu dan karu memeriksa buku kesehatan. Buku kesehatannya nanti dari kita disimpan di KBH. Nanti Bapak-Ibu ketika pemeriksaan kesehatan di puskesmas, nah, nanti kita yang akan ngumpulin di sini. Jadi Bapak Ibu baru nerima buku kesehatannya nanti pada saat mau berangkat. Nanti seragamnya semuanya pakai batik. Batik dan shawl. Nanti batiknya dikasih bahannya saja. Jahit masing-masing. Iya, untuk batik seragam batiknya. Modelnya sebenarnya bebas-bebas saja, tapi paling tidak ibu-ibu sarannya sih buat blazer aja ya, supaya gampang dilepas itu. Nanti ketika umroh itu kan sudah dilepas batiknya. Bapak-bapak juga sarankan ya pakai buat blazer atau jaket biar gampang dibuka. Nah ini antri. Nah ketika di sana nanti akan dapat SPMA ya, SPMA nanti surat panggilan masuk asrama. Itu nanti dari KBH yang akan ngasihkan dengan Kang Pahla pada saat mau berangkat. Nah kita sarankan kalau udah datang di asrama itu duduk paling depan. Kayak gini nih nanti duduknya di depan sini, paling depan. Karena yang akan diperiksa dipanggil pemeriksa, nanti akan ada pemeriksaan kesehatan lagi di sana. Yang masuk kamar duluan dari depan sini, terus belakang, jadi muter ke sana. Jadi kalau duduknya di belakang itu orang udah pada tidur udah makan dia baru keluar, gitu. Jadi upayakan yang paling barisan depan. Ya nanti dapat ini nih tadi ada nomor gedungnya, gedung apa, lantai berapa, kamar berapa, nanti dapat. Jadi kalau udah dapat ini udah langsung ke kamar. Kalau yang paling belakang selisihnya bisa 1 jam. Ini BPIH. Insya Allah nanti pelunasan perkiraan sih di bulan April ya, pertengahan April. Cuman belum tahu, belum ditandatangani presiden. Jadi siap-siap aja jangan kemana-mana. Kurang lebih dikasih waktu 3 minggu, Bapak Ibu harus melunasi ke bank. Nah itu gak bisa diwakilkan. Kalaupun diwakilkan harus ada surat kuasa. Nanti ketika pelunasan ke bank, setor uangnya sih dari sekarang gak apa-apa. Udah ready uangnya, udah di tabungan. Ketika datang sana, Ibu tinggal buat slip setoran. Nanti akan diarahkan oleh customer service-nya. Buat slip setoran, misalnya sekarang kan kemarin udah setor 25, sekarang 34 sekian, tinggal nambah 10 lah. Lebih baik dilebihkan dibandingkan kurang. Karena misalnya setoran BPH 34.900.000, saldo Ibu 34.850.000, itu gak bisa didebet gitu. Mendingan dilebihin, nanti bisa diambil setelah pulang haji gitu. Mendingan lebih, kalau kurang gak bisa didebet. Dan biasanya bank baru online itu sekitar jam 11. Ada jemaah yang karena udah antusias mau pelunasan jam 9 udah ada di bank. Itu nunggu kadang sampai jam 1 baru nyambung. Karena kan sistem siskohat ya dari bank harus connect dengan sistem siskohat yang di depan. Ada nggak langsung nyambung. Apalagi biasanya hari pertama, hari kedua baru trial, baru koneksinya baru percobaan gitu. Nggak usah terlalu, ketika ada perumusan nggak usah semuanya pertama, hari pertama. Tapi memang juga harus siap-siap gitu. Mungkin bisa hari kedua, ketiga. Tapi juga jangan santai-santai. Kalau udah lewat jangan juga di hari akhir, misalnya udah tinggal 2 hari lagi. Nah, misalnya terakhir misalnya hari Jumat. Nah, Ibu datang hari Jumat. Kalau connect, kalau enggak tahun depan. Iya. Gitu. 3 minggu. Jatah waktu untuk pelunasannya 3 minggu. Biasanya ya. Setelah itu baru akan diumumkan lagi pelunasan tahap kedua. Tahap kedua, jadi nomor urutnya misalnya sekarang 1-9.000. Nah nanti misalnya berapa orang yang akan melunasin? 1.000 orang, berarti naik nomor 9.000-10.000 naik. Dia berhak melunasi pada tahap kedua. Itu sebelumnya ada jemaah dia selisihnya 3.000, tapi pengen ikut manasik. Selisihnya 3.000, kita sampaikan, Ibu kayaknya nggak mungkin deh masuk, tapi gak apa-apa dia pengen ikut. Ternyata pada saat pelunasan tahap kedua namanya keluar, itu nangis-nangis. Kita juga alhamdulillah ini mertuanya Bang. Ya beliau saksi hidup juga sampai ke teman-teman, tiba-tiba yang tadinya 3.000 selisihnya itu tiba-tiba keluar nomor porsinya itu pada saat pelunasan kedua. Banyak orang yang gak siap berangkat karena dia nggak ikut manasik, tapi dia udah ikut manasik walaupun selisih 3.000 akhirnya keluar juga berangkat. Itu ketika di bank aja katanya dia udah merinding aja, nangis-nangis gitu. Itu seperti itu. Ini nanti dapat buku kesehatan, ini ada penyakit-penyakitnya. Nanti kalau yang risti itu namanya risiko tinggi, nanti dia dapat gelang khusus. Biasanya dulu dapat gelang pink. Nah, Pak Karom, Pak Jerry dapat gelang khusus pink ya, yeah. Karena hipertensi. Jadi kalau yang gelangnya beda itu berarti resiko tinggi. Nah itu daftar obat-obatan sudah ditulis dari sekarang, dari sebelum berangkat lah maksudnya. minuman udah ditulis, obat-obatan apa aja yang dibawa. Nanti ketika di sana tinggal nyalin aja. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah, ini nanti dikasih formnya ini di asrama. Di asrama haji, tapi baiknya udah sebelum berangkat udah bisa ditulis dulu, jadi saya tinggal nyalin aja. Nanti ada pengesahan. Ini daftar obat-obatan yang dibawa. Itu harus terdata. Nanti akan diperiksa oleh dokter. Format ini dapat dari di Pondok Gede. Iya, tapi kita di sini udah nulis duluan, jadi tinggal nyalin. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi apa aja, berapa aja gitu. Sebelumnya pernah tahun berapa ya? 2014. Itu jamaah dari Lampung ada yang bawa jamu sampai berapa ribu bungkus. Ya makanya. Nggak ngerti juga. Itu. Nah ininya nanti akan diperiksa obat-obatannya apa saja, boleh atau tidak. Ya. Kalau vitamin juga termasuk obat? Ya. Vitamin. Vitamin. Ya. Termasuk. Dicantumkan obat. Juga. Cantumkan juga. Karena orang Arab waktu itu ada jemaah waktu umroh bawa jamu tolak angin atau apa ya, wudu itu dikiranya sabu, dibongkar tasnya, kopernya. Karena wudu. Kalau koyo kayaknya enggak ya. Ya, jadi kalau yang Bapak Ibu bikin paspor di Departemen Agama yang kolektif, itu baru ketemu paspornya nanti di sini, di asrama. Jadi kita juga nggak nerima paspor, jadi paspornya udah langsung diproses pembuatan visanya. Jadi kalau yang kemarin udah foto di imigrasi dari Departemen Agama, itu nanti baru ketemu paspornya lagi pas sudah di asrama. Gitu. Itu nanti dapat gelang, dapat uang living cost, kurang lebih 5 jutaan. Itu uangnya untuk Bapak Ibu semua. Jadi ada juga kan KBH yang uang living cost itu dipegang KBH-nya. Nanti buat jarak, buat apa, jadi yang ngatur KBH. Tapi kalau kita, seluruh living cost-nya dipegang jemaah masing-masing. Itu berapa ribu? 2 ribu ya? Kan 1.500, oh iya 1.500, kurang lebih 5 jutaan. Iya, itu buat jajan di sana. Ya. Jangan Pak. Ini nanti dapat gelang ya, dapat identitas warna paspor. Nah, warna paspor nanti nggak tahu tahun ini boleh atau enggak. Sebelumnya biasanya kita di paspor kita di pinggirnya kita kasih spotlight warna hijau stabilo. Jadi ketahuan nih jemaah DT pinggir paspornya warna hijau semua. Kita kasih stiker. Tapi tahun kemarin katanya nggak boleh. Gitu. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa supaya karonnya gampang nyarinya. Dari 450 paspor nanti ketahuan nih, oh ini punya DT, punya DT itu. Nanti karon dan karo dibantu untuk nempelin stiker di paspornya. Ya ini untuk contoh paspornya. Ya ini visanya nanti. Jadi visanya nanti udah diurus sama Kementerian Agama. Nah untuk proses visa tahun kemarin itu seperti yang disampaikan sebelumnya, visa itu jadi yang visanya keluar baru dikelompokkan kalau tahun kemarin. Jadi dari jemaah Jakarta itu kurang lebih 7.000 ya, kalau tahun kemarin 6.500-an, sekarang kalau udah normal berarti 8.000 orang untuk Jakarta saja. Nah siapa yang paspornya keluar duluan dia masuk ke kloter 1, udah keluar lagi kloter 2. Nah ini kan 90 orang di sini belum tentu keluarnya bareng semua. Kemarin itu pada kepisah-pisah. Bahkan ada satu KBH sampai ada 5 kloter, jamaahnya padahal cuma 15, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. KBH-nya itu stres. Jamaahnya dikit-dikit, mencar-mencar. Kita juga kemarin sempat kepecah 3 kloter. Kita kan hajinya gelombang kedua. Itu pecah-pecah, ada yang udah dapat visanya duluan, ada yang belum. Akhirnya kita ngajukan negosiasi dengan kepala rekasi. Nah, ditawarin nih di kloter di gelombang 1 mau enggak gitu. Di gelombang 1 tapi akhir. Akhirnya enggak apa-apa lah, yang penting jemaah kita gabung semua. Alhamdulillah kemarin masih bisa gabung. Yang lain itu udah enggak bisa dipecah, enggak bisa digabung-gabungin lagi, udah susah. Alhamdulillah kemarin masih bisa. Kalau tahun sebelumnya sebaliknya, yang 2015, jadi udah dikelompokin, udah berangkat kloternya, kloter satu besok berangkat, misalnya hari Senin berangkat, ternyata misalnya belum keluar, itu banyak yang belum keluar, akhirnya seatnya kosong. Gitu, dia masuk kloter berikutnya. Kloter berikutnya ada lagi belum keluar. Jadi banyaknya kepisah-pisah juga, itu tahun 2015. Akhirnya dibuat kebijakan seperti tahun kemarin, ternyata lebih kacau lagi. Mudah-mudahan tahun ini lebih lancar ya. Ini pisahnya, contoh ya, nanti semua dapat. Nah ini yang tiga kata, nanti udah kalau udah dibuat tiga kata. Nah ini dapat lembaran-lembaran. Nah nanti akan diarahkan juga di sana. Forma disobek nanti. Nah Pak Karom ada contoh-contohnya ya, itu ya pasnya ada. Ini boarding pass, nanti ini dapat di asrama, dapat di seat berapa di pesawatnya, belum tentu suami istri satu kursi, belum tentu sebaris, belum tentu sampingan. Jadi nggak apa-apa duduk aja dulu, nanti kalau udah jalan baru tukeran gitu. Jadi kalau tukeran lagi dari awal-awal itu bahkan riuh, semuanya pengen berebut, pengen di sini. Duduk aja sesuai nomornya. Nah ini lebar kak, sobek nanti saat kembali itu nanti akan diarahkan nanti di sana. Nah ini dapat gelang, gelangnya gelang besi seperti tadi yang ditunjukkan Pak Karom. Boleh ditunjukkan lagi Pak? Nah terus nanti di ini ada tahun keberangkatannya, ada namanya. Terus nanti dicek pada saat terima, dicek benar nggak namanya sesuai dengan paspornya enggak, gitu, nomor paspornya. Terus di sana juga dapat gelang, nanti gelang karet ya Pak Karom ya. Ya maaf. Ini kalau yang besi nanti dapat di asrama haji. Nah yang karet ini nanti dapat di maktab. Ini dipakai juga. Jadi ini untuk menunjukkan penghuni maktab itu. Jadi maktab satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda warna. Jadi untuk menjaga keamanan juga, nanti ada petugas askar keamanan hotel yang lihat ini jemaah sini bukan, seperti itu. Ini untuk fungsinya untuk keamanan. Ada lagi gelang lagi tadi yang saya bilang, Kristi, gelang warna pink biasanya. Jadi pakai tiga gelang. Nah tadi ada yang jemaah kita tadi hilang, sampai dua kali hilang tasnya. Itu Masya Allah kita sama Pak Karom sampai. Jadi yang hilang pertama itu habis umroh, hilang ketinggalan di bus. Di bus itu udah seharian, terus tiba-tiba ada yang nelfon, karena di situ ada logo Darul Tauhid. Dari pihak apa namanya, Dakar, itu nelfon, ini ada tas dari Darul Tauhid di sini. Akhirnya kita ambil ke Dakar, alhamdulillah ketemu, padahal ketinggalannya di bus. Selanjutnya habis kita keliling-keliling berapa seminggu kemudian, keliling Masjidil Haram, itu tas ketinggalan lagi, hilang. Tas yang sama, orang yang sama ketinggalan. Wah udah nyari-nyari muter, itu ada uangnya, ada macam-macam ya. Ternyata itu tasnya nyangkut aja masih, sampai ketemu sorenya. Wah bisa mau sholat dulu mau Ustaz Ade, udah mau sholat dulu. Sholat, tapi sholat, ketemu masih nyangkut di depan hotel apa jam-jam. Jadi dia lupa lagi apa berkumpul gitu ya, ngeriung. Nah, tasnya dicantolin, terus ditinggal aja, mungkin mobil udah tinggal. Akhirnya masih ketemu juga. Ya saya alhamdulillah dua kali hilang, dua kali ketemu, masih rezekinya. Ya. Ini nanti di absen di bis ya. Nanti karomnya karom. Ya lanjut. Nah ini nanti dapat tas. Gak boleh bawa tas selain yang ini. Jadi kopernya tuh udah sampai duluan di asrama ya. Nah, ibu dari sini bawa, yang dibawa adalah ini sama ini aja. Nanti walaupun dapat tas tenteng dari Darul Tauhid itu nggak boleh dipakai. Kalaupun mau ditaruh di sini di dalamnya. Jadi dipakainya nanti pas sudah di jeda boleh. Tapi dimasukin di dalam. Yang diboleh hanya ini aja. Nah, ibu-ibu kadang suka biasa bawa tas buat ke mall, pasti selalu setiap tahun ada yang bawa tas. Ya ini dalam yang hitam. Biasanya itu pasti ada aja yang bawa. Itu nggak boleh. Saya hampir setiap tahun bawain pulang tas ibu-ibu. Karena nggak boleh. Ya. Kalau di dalam koper boleh. Yang nggak boleh ya dibawa pada saat dari sini ke asrama, nggak boleh dibawa. Kalau pun dibawa diumpetin di dalamnya. Nggak boleh ditenteng, ya. Dibawa di koper boleh. Ya, itu tadi untuk nomor pesawat, ikuti saja ya. Ya. Dikumpulkan ke KPIH. Ya. Ya, paspor ini dikumpulkan ke KPIH. Kalau pikirnya kolektif dengan Departemen Agama, itu nanti baru ketemu kan ibu nggak terima paspor nantinya kalau yang kolektif. Nanti udah langsung ketemunya di asrama. Tapi kalau yang ibu bikin sendiri, paspornya ibu pegang punya, itu dikumpulin ke KPIH. Semuanya dikumpulkan. Kapan misalnya? Nanti kalau udah pelunasan. Sekarang juga udah boleh. Tapi paling enggak, lebih cepat lebih baik, paling karena proses pembuatan visa itu paling enggak sebelum Ramadan sudah dikumpulkan semua. Itu hanya paspor aja atau ada berkas lain? Kenapa? Ada berkas lain atau paspor aja? Kalau yang dikumpulkan sementara paspornya dulu. Paspor. Untuk pembuatan visa ya. Ini metode untuk sholat di dalam pesawat, nggak boleh sholat di atas pesawatnya. Enggak, Bu. Ya, ini nanti kalau pimpin doa di dalam pesawat, nanti ada lembar D, ini ada lembar A, ini lembar A disobek. Nanti itu akan disampaikan di tekisnya di sana. Kurang lebih seperti ini. Jadi pas apa sobek-sobekannya itu simpannya di sini. Nah, di sini nih. Jangan sampai hilang berkas-berkas tadi, dokumen-dokumennya di sini. Nah, ini koordinatnya sih posisinya. Sedangkan kecepatan pesawat itu kan cepat banget. Kita udah lewat begitu baru niat. Wah, udah lewat. Nah, makanya ada juga yang mengambil di jeda. Jadi kalau fatwa dari MUI boleh dijeda. Tapi kalau yang saklek pengen berdasarkan hadisnya ya ada di Qadar Manazil atau di Alam-Lam. Kalau yang ini Bir Ali. Bir Ali itu yang dari arah Medina. Bir Ali itu bukan bir ya. Birun. Birun itu sumur. Yang punya sumur namanya Ali. Nah, makanya disebut Bir Ali. Sumur Ali. Ini di sini. Ya, setelah di jeda nanti pemeriksaan imigrasi terus ambil koper. Nanti akan dibantu ke bus, nanti ada porter biasanya. Nanti dibantu oleh Karol untuk mengumpulkan kelompok-kelompoknya di kelompokan. Nih, koternya. Nah, ini per bus ada ini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, ini dikumpulin, nanti karol-karol dan dibantu karu ngumpulin, kan ketahuan nih ada tandanya, oh nih kelompok kita, ini regu kita, jadiin satu supaya nanti bawanya gampang. Ini harus dijaga larangan ihram ya, larangan ihramnya biasa udah capek di sana emosi, ih cepetan apa ntar pada marah-marah itu yang harus dijaga. Tadi larangan ihram ingat ya, begitu sampai di hotel ingat ini wangi-wangian. Nah, banyak jebakan di kamar hotel. Ya, ini nanti akan dibantu oleh Karom dari Jeddah ke Mekah. ini nanti siapa juga tips untuk setiap perjalanan. Nanti biasanya kita ngumpulin uang kas, jadi nanti ada setiap kelompok ada bendahara, ada ketua rombongannya, ada bendaharanya nanti untuk ngumpulin uang baik di tanah air untuk maupun di sana. Nanti di sini nanti udah ngumpulin uang misalnya tadi buat beli pernak-pernik koper, buat beli apa pita dan sebagainya, atau nanti buat kita ngadain pertemuan kayak olahraga bareng, nanti beli apa beli apanya. Kalau untuk konsumsi biasanya bawa si ibu A nanti bawa jeruk, ibu B bawa apa gitu, nanti kita ngeriung habis olahraga makan bareng-bareng seperti itu, supaya kebersamaannya ada udah dari tanah air udah mulai nanti sampai di sana. Nah, ini batas memasuki tanah haram, ini masuk ke Mekah. Jadi orang non muslim nggak boleh masuk ke sini, ini batasannya di sini tanah haram. Nah, biasanya ketika sampai di maktab nanti dapat identitas maktab. Jadi sebelum ke hotel biasanya nanti akan diarahkan sama sopir bus biasanya untuk ambil dokumen-dokumen ini. Nah, untuk haram nanti menentukan bis apa namanya kamarnya pada saat di sana baru sampai di Mekah. Kemungkinan baru kita nggak tahu satu kamar itu 3 atau 4. Kalau sebelumnya satu kamar ada yang 5 orang, bahkan ada yang 10 orang. Udah 3 tahun ini alhamdulillah fasilitasnya udah lebih bagus daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita semacam kayak lost man ya. Jadi kasurnya juga dari besi kreot-kreot gitu, kayak asrama di pesantren gitu. Kalau sekarang udah hotel, udah lebih di hotel. Kalau dulu sekamar bisa 6-10 orang. Kalau kemarin ada yang 3, ada yang 5 gitu. Nah itu kan baru ketahuan nih, kelompok 1 di lantai sekian, jatahnya kamar sekian. Nah haram dan karun nanti menentukan, semuanya harus bisa terima. Tadi apa video pertama? HHN, hadapi, hayati, nikmati. Jadi dimanapun posisi kamarnya, dengan siapapun, kita harus berlapang hati. Jangan terlalu milih-milih, ah saya gak mau masih A, saya gak mau masih B. Enggak, jangan kayak gitu. Kita dinikmatin aja. Ya? Kalau pengen punya ideal semua, itu gak bisa. Ini, seperti ini. Disiapkan tempat sedekah juga, perlengkapan-perlengkapan, barang bawaan. Nanti akan disampaikan juga barang bawaannya harus dibawa. Ini kemarin maktab kita di Bahutmah. Ini kurang lebih 3 kilo. Ini jalan dari sini ke sini aja lumayan nanjak kalau pulang juga. Ini padahal cuma berapa ratus meter. Ada yang mulai di sini, ini nunggu bisnya di depan sini. Ini kebanyakan orang-orang di Gedea yang tinggal di sini. Ini kebanyakan kota mati, kalaupun musim umrah sekarang, ini nggak ada yang tinggal di sini. Adanya cuma buat haji aja. Bahutmah namanya, kurang lebih 3 kilo. Nah ini tadi identitas rombongan, kita ada serombongan itu ya shal. Terus biasanya paling kita istirahat 1 jam. Kalau kelamaan istirahat di hotel, itu makin banyak godaan untuk larangan ihramnya. Jadi begitu sampai di hotel, biasanya dikasih waktu 1 jam makan, istirahat sebentar, paling cuma rebahan sebentar aja. 1 jam kemudian langsung berangkat umroh ke Masjidil Haram. Biasanya seperti itu, gak perlu lama-lama. Karena supaya larangan ihramnya juga gak terlalu lama. Gitu. Nanti akan dipimpin dengan Ustaz Sofar untuk niat umroh. Umroh untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau haji, kalau orang pernah haji, boleh. Tapi kalau belum, ya harus diri sendiri. Ini nanti akan dipimpin oleh Ustaz Sofar dari pintu yang mana nanti ditentukan. Nanti biasanya kalau yang baru pertama kali umroh akan ditentukan kita kumpulnya di sini. Nanti biasanya nih setelah tahalul udah pecah-pecah, udah nggak bareng lagi. Nah biasanya ditentukan nanti ketemuan di sini jam sekian gitu. Kalaupun ada yang mau pulang ke hotel silakan. Kadang biasanya ini umrohnya biasanya malam, biasanya sampai pagi, sampai sholat subuh biasanya ada yang nggak mau pulang. Tapi kalau mau pulang harus ada yang mengkoordinir baik karomnya ataupun karunya. itu untuk ibu-ibu jangan pernah sendirian. Ya, untuk ibu-ibu harus ada laki-lakinya, harus ada. Jangan pernah sendirian. Kalau orang Indonesia itu biasa dipanggil Rahmah. Iya. Itu pernah juga dulu tahun berapa ya itu, tapi jemaah Bandung, tapi bukan dari DT. Itu istrinya pergi naik bis sendiri, nggak pulang-pulang sampai rombongan pulang nggak pulang. Itu ada. Itu rombongan Bandung, tapi yang dulu bukan orang dari Tomi. Tapi satu kelompok dengan DT sampai pulang, ya nggak pulang, nggak tahu di mana. Itu ya, agar kalau berangkat rombongan, jangan sendiri-sendiri. Pengennya harus ada lagi, ya. Ya, setelah selesai umroh, nanti kumpul meeting pointnya di mana? Itu. Nanti di cross check lagi karun dan karunnya, siapa yang nggak ada nanti di absen. Ibu ini kemana? Gitu, nanti dicek. Ini kondisinya, nanti kalau ada yang kehilangan ada lost and found tempatnya. Terus kalau ini kan kantong sandal ya, kantong sandal ini nanti buat naruh sandalnya juga. Bisa juga nanti ini dipakai untuk tanazul, buat bawa bekal perbekalan makanan. Biasanya yang efektif itu bawa kurma sama pisang, buat energi. Bawa kurma cukup, jadi kamu bisa bawa makanan banyak-banyak. Jadi selama perjalanan kurma pisang. AA pun kalau ini biasa bawa itu. Kalaupun puasa, AA suka sahur, biasanya kalau di masjid sahurnya makan kurma sama pisang. Gitu. Kalau di sana AA menyarankan makan buah plum, ya buah plum. Itu saya juga baru tahu di sana. Buah plum ternyata di sini mahal, di sana murah. Di sini sekilo hampir 70-80 ribu, bahkan lebih. Di sana paling kalau dirupiahin cuma 15 ribu, gitu. Padahal padang pasir ya, buah-buahan murah-murah. Itu makan buah plum, itu bagus kalau untuk mengisi buat kesehatan. Nah, itu tadi baru ini. Nah, ini proses ibadah hajinya tadi. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Kita pakai haji tamattu. Nah, tadi yang qiran itu apa namanya? Langsung nyambung ya. Jadi kalau kita kan tamat tuh bersenang-senang, tadi habis selesai umroh, udah tahallul, tanda-tangan ihramnya selesai. Tapi kalau yang haji, apa namanya, qiran, kalau yang ini ihram, itu umrohnya belakangan. Jadi haji dulu, orang udah haji, baru umroh langsung. Tapi kalau qiran, ini umroh, haji bareng, tapi nggak pakai tahallul habis umroh, langsung nungguin haji, tetap pakai pakaian ihram. Gitu. Nah, kalau haji ihram dan qiran itu pakai pakaian ihramnya kurang lebih 17 hari. Kalau tamattu itu cuma 3 hari 3 malam. Pakaian ihramnya kurang lebih. Hajinya. Ya, kuat. Itu perbedaan hajinya. Kita haji tamattu. Ini prosesnya seperti ini, kurang lebih seperti yang tadi disampaikan. Ini kalau nanti akan disampaikan lebih detail lagi dengan Ustaz Sofa untuk haji. Ini haji qiran. Ini haji ifrad. Ya. Nah, ini nanti kita ada program tanazul, ada yang biasa. Nah, yang biasa nanti pakai bus, yang tanazul ini tadi seperti yang disampaikan tadi. Bisa jalan kaki, bisa pakai bus. Yang mudah-mudahan kita bisa dapat disediakan bus. Nah, kalau dulu harus komitmen dari awal sampai akhir. Jalan kaki aja. Gitu. Nah, karena jalurnya berbeda dan di situ udah enggak ada bus. Kalau udah jalan begini, mana enggak ada bus di sini. Kalaupun enggak kuat, ya mau harus dilanjutkan. Gitu. Ini kalau yang tanazul. Kalau sekarang kita biasanya dari Mekah ke Mina itu sewa bus untuk efisiensi tenaga. Kita sewa lagi nanti di sana, bisa patungan. berapa 10 real gitu sewa. Terus itu ini nyiapin makrab tapi kita bayar. Terus dari Mekah dari Mina ke Arafah biasanya kita minta difasilitasi makrab, itu bayar juga. Nah, dari Arafah ke Muzdalifah ada yang nyerah, udah capek, naik bis aja. Itu harus konfirmasi, jangan tadinya berangkatnya tanazul gitu ke Arafah, tiba-tiba ikut bus. Nanti kalau nyari-nyari, ini si ibu ini kemana ya, nyari-nyari terserobongan nungguin aja, ternyata dia naik bus, jangan. Jadi harus konfirmasi ya. Itu ini harus didata, nanti karo-karo mendata. Biasanya data yang tanazul itu naik turun, begitu sebelum berangkat dia semangat, saya mau tanazul. Didata misalnya dari 90 orang, biasanya yang tanazul misalnya 50 orang. Begitu sampai di sana, didata lagi, paling cuma 20, ntar didata lagi, akhirnya tanazul ya, ikut deh. Ya ini aja, niatin aja, mau niatnya mau apa sih, mau gaya-gayaan atau bukan. Kalau emang enggak ya enggak, kalau memang mau memang kita mengikuti nampak tilas Rasulullah kan mabit di Mina dulu, kita pengen merasakan suasana itu, ya gak apa-apa Nazul, tinggal niatnya aja dilurusin, bukan untuk gagal-gagal, oh saya mau jalan kaki, buat enggak, belum tentu juga ya, diluruskan niatnya. Ya, kita niatnya memang sunnah untuk nampak tilas. Itu. Tadi seperti disampaikan, kopernya, tasnya nggak usah gede-gede, ransel boleh, tapi minimal itu untuk perbekalan selama 3 hari di Mina. Jadi kalaupun ada bawa barang banyak, itu bisa boleh aja nanti nitip ke yang pakai bus, bisa boleh seperti itu. Jadi cukup dirantai. Dan ketika dari Muzdalifah ke Mina yang pagi-pagi tadi, itu sama askar biasanya dirazia, nggak boleh ada yang bawa tas. Ketika di Mina itu nggak boleh bawa tas, biasanya dirazia. Nah itu biasanya ada kemarin ada yang bawa ransel, ya udah ditutupin pakai kain ihram, ransel yang kecilnya. Yang gede-gede udah dititipin sama yang di bus ketika di Arafah tadi. Jadi dibawa pulang-pulang ke Mina, itu bisa juga seperti itu. Intinya jangan terlalu memberatkan, jangan terlalu dipaksakan. Ya, ini posisi tanazul tadi sudah disampaikan. Nanti ada bawa bendera, bawa HT, koa ya. Nanti karo-karo bawa bendera. Jadi supaya ketahuan nanti ada bendera merah putih, bendera. Jadi ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang paling belakang bagian sweeping. Nanti ditentukan siapa yang paling belakang untuk sweeping. Gitu. Ini tanggal 8 Zulhijjah menjelang subuh, jemaah udah mandi dan pakai wangi-wangian. Jadi sebelum niat boleh pakai wangi-wangian. Udah mulai pakai ihram. Nah, nanti selanjutnya dari Mekah itu udah baru nanti dipimpin sama Ustaz Sofar untuk niat haji. Jadi sebelum berangkat pada saat di Mekah jangan sampai lupa. Kalau enggak niat ngulang lagi tahun depan. Kalau dapat tahun depan, kalau dapat sekarang tadi 2035. Itu. Nanti niatnya bareng-bareng akan dipimpin. Ini akan terus talbiyah selama perjalanan. Nah, ya. Sekarang posisi apa? Gambarnya sudah enggak seperti ini, sudah renovasi. Yang Ula, Wusto, Akobah Ula itu awal di depan, Wusto tengah-tengah, Wasop, nah ini Akobah besar. Jadi Ula dulu, Wusto, Akobah. Nanti dia paling jalannya. Nah ini petanya, nanti biasa di sana kalau ini karo-karo minta peta dari petugas karo dakar atau maktab. Nah ketika survei biasanya seminggu sebelum hari tarwiyah, sebelum tanggal 8, biasanya survei dengan plotter. Itu dari kita harus ada yang ikut survei. Itu biasanya perwakilan satu KBH satu. Tapi nggak semua KBH, biasanya satu plotter itu ada berapa KBH. Ada KBH yang nggak ikut karena bisnya nggak cukup. Tapi nanti karo dan karo teman-teman harus ada yang perwakilan ikut. jangan sampai ada yang nggak ikut. Karena pernah sebelumnya kita nggak ikut, akhirnya di sananya ada masalah. Jadi kita jamaah kita 75 orang, ada KBH tertentu jamaahnya cuma 25. Kita dikasih lapak yang untuk 25 orang. Dia orang yang 25 pakai lapak yang 75, pakai tenda yang 75. Itu. Makanya udah diharapkan untuk ikut. Ini tanggal 9-nya sebelum subuh. Itu udah siap-siap sebelum subuh menuju ke Arafah. Kalau yang pakai bis udah di Arafah duluan. Nah, ini disambut. Nah, ini menunggu biasanya sampai di sana sekitar jam 9 atau jam 10. Kalau yang tanda zuhur jam 9. Jadi sampai menunggu zuhur. Nanti kayak Jumatan. Jadi khotbah Arafah dulu, sholat zuhur, langsung setelah sholat zuhur, qomat, langsung sholat asar. Nanti siapa yang khotbah Arafah nanti akan ditentukan kemudian di sana siapa. Biasanya AA ikut khotbah Arafah juga setelah AA dari Haji Plus, nanti menyusul AA khotbah lagi ke tenda kita, biasanya seperti itu. Ini suasananya, jadi sebelum menunggu zuhur ada kita tanda rusa. Itu benar-benar. Jadi itu pada saat itu sinyal telepon susah karena semua orang banyak telepon. Baiknya nggak usah update status ya. Kalau mau telepon, telepon keluarga di rumah. Keluarga di rumah, telepon sambil doa bareng. Kita doa yang di rumah mengaminkan, atau di rumah doa kita aminkan. Anak kita apa, keluarga yang di rumah mau doa apa, terus kita sambil doa, amin. Sampai di sana gitu ya. Ini suasana di Arafah, ini Jabal Rahmah. Ini kita belum tentu melihat Jabal Rahmah di sana ketika wukufnya, karena jauh. Ini kan area Arafahnya luas. Ini Jabal Rahmahnya di sini, kita bisa jadi di sini, gitu. Itu jalan jalannya lumayan jauh. Nah, sejarah Masjid Namira tahu? Belum, berarti belum baca bukunya. Haji Rasulullah dulu ketika mau ke Arafah, itu Rasulullah minta disiapkan semacam gubuk atau tempat untuk singgah di Namira. Nah, sebagai sahabat berinterpretasi, oh berarti nanti Rasulullah akan wukuf di Namirah di sini, daerah sini. Ternyata beliau hanya singgah di sini, wukufnya di Arafah. Gitu. Jadi ya di Arafah ya, di daerah Jabal Rahmah ya. Nama lembah, iya. Ini sekarang ada di dibuat masjid, masjidnya baru sekarang, jadi namanya Masjid Namira. Ini khutbah Arafah. Jadi keliling dari Haji Plus, jemaah Bandung, jemaah Jakarta. Khutbah habis itu jalan kaki lagi ke Muzdalifah. Jadi dari Haji Plus bawa rombongan ke Haji Bandung, terbawa lagi yang mau tanazzul ke Haji reguler, ke Jakarta. Habis itu baru kumpul semua, berangkat bareng-bareng. Ini suasana di Arafah. Ya, itu yang pakai bus, ada yang ini suasananya. Nah, setelah sampai di sana langsung pada tanggal 10-nya itu tadi. Tadi apa tidur di ini ya, sebelumnya tidur di ini di Muzdalifah. Ini langsung mulut batu. Bawanya sebanyak-banyaknya 70 minimal. Kita karena nafar sani. Kenapa 70? 7 pada hari pertama yang jumrah itu, jumrah Aqabah, 7. Jumrah Aqabah yang pada saat tanggal 10. Jadi bukan pulau Usul Aqabah, tapi langsung ke Aqabah, 7. Tapi pada saat hari tanggal 11 ulang Ustaz Aqabah, 12 ular ustu akobah, 13 ular ustu akobah. Jadi totalnya berapa? 7 kali 3 21 sehari. Terus 3 kali nah ditambah 7 ya tanggal 10 70. Baiknya bawahnya lebih, karena gak boleh ngambil batunya di ya kalau ada yang kurang atau apa ya nanti bisa bagi temannya. Karena gak boleh ngambil batu di Mina, karena ngambil batunya harus di Muzdalifah. Masa balik lagi? Mendingan lebih dibandingkan daripada kurang. Ya jangan juga tentang ada juga yang lupa bahwa begitu bawa kan yang hari tanggal 11 bawanya ternyata nggak sampai 21 ngambil di sana, itu nggak boleh. Itu kalau mau minta sama temannya yang bawa dari Muzdalifah gitu. Ya dari sini ada yang tanya kan? Nah tadi jumlah akobah nih langsung nggak pakai ulang ustaz yang di tanggal 10 nya dari tadi dari Mina dari Muzdalifah kan mabit subuh, habis subuh jalan menuju Mina itu kurang lebih jam 8 udah sampai di Mina, terus langsung jumroh akobah, habis jumroh akobah langsung tahalul, langsung tahalul. Nah itu afdolnya langsung tawaf ifadah afdolnya, tapi biasanya udah capek udah nggak kuat, udah nanti aja boleh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kuat, kalau Rasulullah dulu abis abis tahalul langsung nyembelih dan hewan hadyu atau kurban, langsung nyembelih. Terus sempat abis masak Rasulullah berkurban itu 163 itu potong sendiri, sisanya dipotong oleh Ali. Setelah potong itu bawa 100 unta, bukan kambing, unta. Jadi siapa bilang Rasulullah gak kaya? Rasulullah itu berbanyak 100 ekor unta. Itu potong, 63 nya potong sendiri. Habis potong kurban itu terus masak, langsung tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Tawaf selama ifadah baru ke Pinang lagi, balik lagi langsung. Itu kalau Ara alhamdulillah kemarin juga masih tawaf ifadah langsung hari itu. Cuma jarang yang ikut, paling nggak sampai 10 orang udah pada nggak kuat. Ya itu setelah tadi jumroh akobah, tahalul, tawaf ifadah, terus sa'i, terus tahalul sa'i. Kalau tawafnya mungkin masih mending, yang capek biasanya sa'inya. Ya sekali bolak balik itu sekali jalan 400 meter, balik lagi kali berapa? 7. Ya itu ini selanjutnya kembali ke Mina sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib harus sudah balik lagi ke Mina. Paginya jam 8 di sini jumroh akobah, terus tawaf ifadah, sa'i, sebelum maghrib harus sudah di Mina. Itu. Nah, kita biasanya nampar sa'i ya. Nah, kegiatan di Mina nanti ibadah seperti biasa. Salatnya bisa di kosong. Ya. Nah, ini kegiatan di udah sampai di balik lagi ke Mekah tanggal 13 selesai lempar jumroh. Itu afdalnya lempar jumroh itu pagi waktu duha. Itu tapi waktu padat-padatnya. Tapi biasanya kita cari tempat yang enggak harus di itu afdalnya memang, tapi itu padat-padatnya. Ya. Ya itu, nah bagi yang mau bayar jam, nanti biasanya kita kolektif sama di kolektif kurang lebih 400 real ya. Nah nanti ada perwakilan karong karo yang ikut pada saat afdolnya tadi tanggal 10. Nah biasanya kita udah esokannya tanggal 11 nya habis istirahat, besoknya baru ke Mekah baru nyembelih itu. Nanti perwakilan karong ikut ke sana motong menyaksikan, kalau mau motong sendiri juga boleh. Nah ntar potongan hasil potongannya dibawa lagi ke Mina untuk tasyukuran, tasyukuran haji seperti itu. Nah ini kalau yang bayar di bank dapat ini. Ini suasana di hotel tadi. Ya, itu teknis ibadah hajinya nanti akan disampaikan lagi lebih detailnya untuk hukum-hukumnya. Nanti ada materi ziarah dan sebagainya. Nah, ini sebelum kepulangan biasanya pergi nggak terlalu banyak, pulangnya udah dua kali ikut barang bawaannya. Nah, kalau mau kargo itu nanti diatur kargonya. Jangan mendekati-mendekati kepulangan, biasanya pernah sampai 3 bulan baru sampai. Jadi kalau mau beli oleh-oleh itu jangan pakai kargo. Kadang orangnya udah nyampe, keluarganya udah nih oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya masih 3 bulan kemudian baru sampai. Tapi alhamdulillah tak buat tahun kemarin ada juga yang barengan. Jadi paling beda 2 hari 3 hari. Jadi kalau mau beli oleh-oleh nanti nggak usah terlalu inilah apa. Kalau untuk air zam-zam di warung ada, kurma ada, nanti bisa pesan di sini. Kalau untuk kurma air zam-zam. Nah kalau untuk yang lain-lainnya, untuk oleh-oleh misalnya barang-barang apa, pakaian atau apa, ya nggak usah terlalu ini lah ya. Nabang banyak nabang. Iya, kalau mau kargo sebelumnya ya. Ya, setelah itu udah sampai ke Madinah. Biasanya pulang langsung dari Madinah langsung ke Halim. Nanti ketika penjemputan keluarga langsung jemput di asrama Haji Pondok Gede. Langsung di sana nanti setelah itu baru silakan langsung pulang ke rumah. Biasanya udah kalau nggak ada pelepasan lagi, biasanya udah homesick, udah pengen buru-buru pulang. Gitu. Itu aja cukup ya. Alhamdulillah. Nah, ini kerjakan udah ya, cukup jelas ya. Ya. Dan di sini kalau jalan kita kan Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya dari Kuncilan Tangerang. Iya, baik. Saya mau menanyakan tentang yang rute dan kegiatan perjalanan haji. Iya. Itu kan kita dimungkinkan masuk ke gelombang kedua. Iya. Karena itu kan perjalanannya adalah dimungkinkan khusus pertengahan atau akhir ya. Iya. Sementara kita kan berlapan berbisa itu sekitar akhir Agustus ya. Iya. Itu selama kalau misalnya kita berlapan di pertengahan Agustus itu sampai akhir Agustus itu ada kegiatan-kegiatan kita di sana. Iya, ada. Tentunya ada kegiatan nanti persiapan. Justru malah kalau kita tuh udah mepet mau haji, biasanya paling nggak seminggu sebelum haji. Kalau gelombang kedua ya akhir ya biasanya itu seminggu udah menjelang tanggal 8. Biasanya terakhir ditutup itu tanggal 1 udah nggak ada lagi yang masuk Mekah. Tanggal 1 biasanya terakhir. Atau sebelum dulunya itu udah nggak ada lagi yang masuk. Nah biasanya kita kalau di gelombang terakhir itu yaitu menjelang tanggal 1. Waktu seminggu itu udah cepat ibu. Kita persiapan. Terus nanti ada kegiatan survei, nanti ada tausiahnya yang besar. Terus ada manasik lagi, mengingatkan lagi apa, larangan-larangan ihramnya apa, seperti itu. Nah, makanya kita ambil gelombang kedua. Kalau gelombang satu malah nunggunya lebih lama lagi. Biasanya satu bulan sebelum haji udah di sana. Gitu. Ya udah di Madinah gitu. Jadi begitu pelaksanaan haji, langsung pulang. Selesai haji, nanti habis tawaf ifadah langsung tawaf wada langsung pulang kalau yang gelombang satu. Nah kalau kita gelombang kedua biasanya untuk waktu ke hajinya itu udah dekat kira-kira seminggu atau dua minggu kalau yang gelombang kedua ya. Ya sudah. Setelahnya di mana Ustaz? Kenapa? 7 tamannuh 13 hari terus setelahnya ada di mana? Yang setelah haji ya di Mekah. Jadi di Mekah kurang lebih 20 hari ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 18 atau 28 hari. Nah, nanti ada jadwalnya. Begitu selesai hajian, biasanya masih di Mekah dulu. Nah, yang gelombang 1 udah pada pulang. Di Mekah udah pada sepi. Baru kita ke Madinah. Kita ke Madinah dulu, kita kan belum ke Madinah. Gitu ya, kita ke Madinah dulu. Jadi habis dari Mekah, nah ke Madinah sebenarnya ke Madinah itu cuma seminggu. Iya, kurang lebih ya, maka 30 hari kurang lebih. Karena sebelumnya pernah 42 hari, pernah 40 hari gitu. 2 harinya itu perjalanan sebenarnya. Ya, kurang lebih 40 sampai 42 gitu, atau 41. Gitu. 42 termasuk nginap di asramanya. Ya, nanti akan ada aktivitas di sana. Nanti kita ziarah Mekah, kita ke Gua Hiro, kita nanti city tour ke Jabal Rahmah sebelum haji, kita jalan, kita survei, bukan survei ya, kita melihat dulu, nanti kita akan ke sini seperti itu. Ada city tournya. Nanti ya ibadah harian. Jadi biasanya sehari nanti hari ini subuh, habis subuh kumpul di masjid tausiah sama ustaz. Nanti besoknya habis asar tausiah sama ustaz. Selebihnya ibadah masing-masing. Pernah tahun berapa ada jemaah yang orang mah pengen lama-lama di sana, ada yang pengen pulang duluan. Jadi habis haji izin untuk dia bilang apa? WhatsApp saya nggak betah di sini, cuma kerjanya begini-begini aja, cuma pulang balik masjid aja. Akhirnya kita dibantu untuk proses pulang. Ya pulang. Gitu. Jadi pulangnya nggak bareng rombongan, pulang duluan. Karena dia biasa aktivitas di kantor sibuk, dari pagi sampai malam kerja ada aktivitas. Ini kata dia nganggur, nggak ngapa-ngapain di sini, bosan. Gitu. Jangan sampai ya. Karena kesana mau ngapain, itu mau ibadah, mau ngapain. Katanya kerjanya dia mau cuma bolak-balik masjid, bosan. Ya. Ya, dua kali lagi. Ya. Dua pertanyaan lagi. Ya, ini Bapak. Oh ya, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum Mas Ustaz. Iya, sama. Mas Ustaz, kalau kita gelombang kedua, iya kan, pakai ihramnya itu antara di pesawat apa di Jeddah gitu ya. Iya. Di Jeddahnya itu setelah proses imigrasi atau sebelum? Iya. Karena ya waktu itu sakit. Saya pernah ngalamin sampai masuk rumah sakit. Iya. Karena waktu itu pakai ihram di pesawat. Iya. Terus proses imigrasinya sampai 3 jam sampai 4 jam. Ya. Begitu sampai ke masjid, ya sampai ke maktab, saya malah ke rumah sakit karena masuk anginnya parah gitu. Jadi pakai ihram kelamaan gitu. Kalau jadi pakai itu setelah imigrasi apa sebelum imigrasi? Ya. Kalau setelah yang mendingan mah di Jeddah aja, jangan di pesawat lah. Itu kalau gimana ya. Kira-kira? Ya. Biasanya sebelum imigrasi itu kan antri, itu udah pakai ihram dulu. Soalnya kalau setelah udah nunggu 3 jam terus 450 orang pakaian ihram lagi, lama lagi, bis udah nungguin makin lama lagi, biasanya sebelum imigrasi biasanya gitu. Jadi malah sebelumnya kalau yang Jawa Barat yang disempat pakai Saudi itu udah di dalam pesawat, ketika berat di bandara Indonesia itu udah pakai ihram tapi masih pakai celana gitu, separoh gitu. Jadi ketika di pesawat ya keredongan pakai kain ihram, tapi begitu di kamar mana sih sudah dibuka semua. Malah sebelumnya yang dan sampai sekarang kalaupun yang Saudi sebagian besar masih seperti itu. Seperti itu. Ya, ada lagi satu lagi? Ya, satu lagi pertanyaan. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya kalau umroh terakhir kita melakukan umroh sunnahnya berapa kali ya? Ya, kalau umroh sunnah itu bebas mau berapa kali aja. Itu ada ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan kalau umroh itu harus nggak bisa satu perjalanan berkali-kali umroh. Ada yang seperti itu. Kita mempersilahkan mau umroh berkali-kali silahkan. Mau pulang dulu ke Indonesia terus umroh lagi mikot juga dipersilahkan. Itu ikhtilaf. Jadi ada yang berkeyakinan bahwa sekali datang itu sekali umroh, itu nggak bisa berkali-kali. Tapi kalau yang berkeyakinan bisa, silakan. Kita paling hanya memfasilitasi mendampingi, nganterin nanti ke Tanim atau ke misalnya ke Girona, itu ke Tanim, maaf, ke Berali, nganterin. Ya, kalau di Mekah ya ke Tanim. Ya, ada lagi. Cukup sekali ya. Assalamualaikum. paling besar menurut mereka itu? Saya Andri. Iya. Pertanyaannya yang pertama terkait dengan penentuan kursi pesawat, apakah dari DT ada kontribusi sehingga kita bisa melakukan koordinasi, misalnya kita udah bagi per regu atau suami istri jangan diruhin deh biar bisa berkoordinasi gitu ya. Satu itu, terus kedua terkait apa namanya menjaga komunikasi di Arab Saudi tidak lancar, apakah dari Tauhid ada informasi yang disampaikan ke keluarga jamaah di tanah air, itu kan setiap fase kegiatan. Itu aja, terima kasih. Ya, yang pertama tadi kita komunikasi ke Kementerian Agama, selalu komunikasi. Namun untuk penempatan SIP dari Kementerian Agama pun mereka tidak punya kuasa untuk itu, karena itu yang menentukan itu dari maskapai penerbangan. Jadi kalaupun jangankan haji umroh aja yang travel, kita booking pesawat, kita minta diatur begini-begini, kadang ya inputnya ya se-input yang ada aja seperti itu. Itu kita tidak bisa intervensi terlalu jauh untuk ideal seperti yang kita inginkan. Kita pengennya satu area DT semua sebaris, itu nggak bisa sampai ke sana karena dari Kementerian Agama pun juga tidak bisa untuk mengintervensi itu. Itu dari maskapai penerbangannya seperti itu. Saudi, ya. Jakarta biasanya Garuda, ya. Seperti itu. Yang kedua, masalah komunikasi tadi dengan keluarga ya. Biasanya untuk program-program itu kan kita ada di grup ya, atau kalau sebelumnya kita share di Facebook, jadi keluarganya bisa melihat di Facebook. Tapi kalau secara khusus menyampaikan ke semua keluarga yang Bapak Ibu itu tidak. Jadi kita tidak, jadi itu masing-masing aja sekarang jamaahnya komunikasi dengan keluarganya di rumah. Tapi kita tidak menyampaikan khusus ke setiap keluarga, sekarang ibu lagi mau haji nih, kita teleponin satu-satu keluarga di rumah, enggak. Jadi tidak, itu jadi keluarganya masing-masing. Paling kalaupun kita konfirmasi kalau ada penjemputan gitu, nanti di Pondok Gede jam berapa, seperti itu. Tapi biasa juga keluarga udah langsung telepon masing-masing ke keluarganya, seperti itu. Ya, cukup ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kesehatan, sampai melahirkan air. Ya, udah itu aja, mungkin kita sharing pengalamannya, nanti mungkin kita bisa sharing lagi banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi ikhwan buat kita semua, jadi buat pengalaman nanti dari teman-teman alumni nanti juga bisa sharing. Kembali lagi, sekali lagi kita luruskan niat, kita luruskan niat, itu aja. Bila cukup balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman atas pemaparan tentang alumni.